بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتي أعزكم الله pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas inti tema kita tentang hamaqatur rafidah, kedunguan-kedunguan sekte rafidah. Sebelum kita menyebutkan satu persatu kedunguan-kedunguan mereka, perlu dicamkan baik-baik bahwasanya hamaqatuhum, kedunguan rafidah ini muncul dikarenakan sebuah akidah yang menyimpang. Sehingga bukan semata-mata hamaqah, tapi hamaqatun wahawa, kedunguan dan prinsip yang menyimpang. Dikarenakan contoh-contoh yang dibawakan nanti berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip mereka yang menyimpang. Dari prinsip yang menyimpang memunculkan sebuah tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang dungu, yang tolol, yang bodoh. Barakallahu fikum. Dan di dalamnya juga terdapat makar. Barakallahu fikum. Sehingga jangan polos. Jangan menilai pembahasan kedunguan orang-orang rafidhah kayak tindakan-tindakan idiot, tololnya orang-orang tolol, semata tolol, enggak. Ini ada unsur penyimpangan prinsipnya, hawa nafsunya. Ada unsur makar bil muslimin. Maka diwaspadai barakallahu fikum. Baik. Mereka, saya baca penjelasan beliau dan saya menyimpulkan di sini ada 8 contoh, ya, 8 poin penting contoh kedunguan-kedunguan orang-orang Rafidah yang disebutkan Syekhul Islam rahimahullahu taala. 8 itu bukan yang terakhir, sekedar contoh. Dikarenakan beliau menyatakan kata Syekhul Islam rahimahullahu wa amma sa'iru hamaqatihim fakathiratun jidda. Adapun total kedunguan mereka sangat banyak sekali, kata beliau. Kathiratun jiddan, sangat banyak sekali. Nah, di buku ini beliau membawakan paling tidak 8 poin, 8 contoh dari contoh-contoh kedunguan orang-orang Rafidhah. Kita sebutkan keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bila memungkinkan ditambahkan lagi kedunguan-kedunguan mereka yang lain. Barakallahu fikum. Yang pertama, dari kedunguan orang-orang Rafidhah, beliau mengatakan kaunu ba'dihim la yashrabu min nahrin hafarahu Yazid. Sebagian orang Rafidhah, terutama Rafidhah yang masa lalu, mereka tidak mau minum dari sungai yang digali, sungai yang dibuat oleh Yazid. Yani Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid salah seorang khalifah Bani Umayyah. Rafidhah tidak mau minum dari sungai, dari sumur yang dibikin sama Yazid. Kira-kira kenapa, ikhwan? Jawabannya, dikarenakan orang-orang Rafidhah mereka paling benci dengan Bani Umayyah. Kenapa kok benci dengan Bani Umayyah? Dikarenakan diantara sahabat-sahabat Rasul yang termasuk Bani Umayyah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang sempat ada berseteru dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Sementara Syiah, mereka zahirnya membela sahabat Ali, sehingga lawan-lawannya sahabat Ali dalam pandangan mereka dibenci sama mereka, bahkan dikafirkan sama mereka. Itu kan namanya prinsip, kan gitu ya, sebuah akidah, sebuah manhaj yang salah. Dari kebencian tadi, dari prinsip yang menyimpang tadi, muncul tindakan-tindakan bungu. Di antaranya, kata beliau, tidak mau minum dari sungai-sungai atau sumur-sumur yang digali, yang dibikin oleh Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak mau. Barakallahu'alaikum. Dijelaskan, dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, global bantahannya barakallahu'alaikum, terkait dengan Yazid bin Muawiyah. Anggaplah menurut kalian, wahai orang-orang Rafidhah, dia adalah orang kafir. Anggaplah dia orang kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya kala itu, di masa beliau masih hidup, mereka biasa meminum dari sumur-sumur, dari sungai-sungai yang digali, yang dibikin oleh orang kafir. Kenapa kamu tidak mau? Bahkan Rasul meminum dari Mazadah, sebuah tempat air yang dimiliki seorang perempuan musyrikah, perempuan yang musyrik, ketika beliau melewati dia, diminum, dan diminum oleh semua para sahabat. Anggaplah kafir. Rasul meminum dari bejana-bejana orang kafir, meminum dari sungai-sungai, sumur-sumur, tempat air yang digali dan dimiliki orang-orang kafir. Ini air, perkara yang halal, kenapa kamu haramkan? Dungu namanya itu, ikhwan. Sekali lagi, dungunya karena prinsip yang menyimpang. Apalagi Yazid bin Muawiyah Bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma tidak kafir. Yang mengkafirkan hanya Rafidah. Tidak kafir. Ya kalau mau dikatakan punya banyak hal-hal yang negatif, iya. Kafir enggak? Yang kafir saja boleh kita minum, apalagi muslim. Itu merupakan kedunguannya siapa ya kan? Orang-orang Rafidah. Sampai pada tingkat barakallahu fikum, orang-orang Rafidah ini saking bencinya dengan Bani Umayyah, dan Bani Umayyah kala itu di Syam tempatnya, karena Muawiyah di Syam tempatnya ya kan, mereka tidak mau memakan makanan-makanan semacam keju dan semisalnya buatan orang-orang Syam. La ya'kulu minat tuti syami. Orang-orang Rafidah tidak mau memakan keju-keju dari Syam. Makanan-makanan dari Syam tidak mau mereka. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak ada masalah, biasa memakan makanan-makanan yang didatangkan dari Romawi, dari Persia, dari negara-negara kufur kala itu. Berpakaian juga hasil jahitan-jahitannya orang-orang kafir, tidak ada masalah. Itu urusan duniawi, perkara yang halal. Tapi mereka mengharamkannya. Mereka Rasulullah mengharamkannya. Sekali lagi, bukan semata-mata tolol, bukan semata-mata idiot, bukan semata-mata lagi trouble akal dan pemikirannya, tapi memang dikarenakan penyimpangan yang ada pada akidah mereka. Sampai mengharamkan yang halal, sesuatu yang dilakukan, dimakan, dipakai Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pahami itu. Bukan semata-mata dulu, tapi ada makar terselubung di balik itu. Paham ya, ya? Intinya, faedah yang bisa kita ambil ya ikhwan, tidak masalah bagi antum untuk meminum air dari sumur, dari sungai dan segala macam yang dibuat oleh orang-orang kafir, apalagi yang muslim, selama itu air, bukan khamr, bukan barang najis, air. Ada masalah? Ada air aqua yang buat siapa ini? Yang emas apa yang kemas? Anggap yang emas bau deh. Tahu bau deh ya? Wong Cina, wong kafir. Barakallahu fikum. Anggap ada masalah. Ini air suci, halal, diminum aja. Jangan kayak orang Syiah yang dulu itu. Enggak, ini punyanya orang anu. Anehnya barakallahu fikum, mereka sampai detik ini mereka bisa menggunakan dan memakai makanan-makanan, minuman-minuman yang dibuat oleh orang-orang kafir dari Amerika, dari Perancis, dari macam-macam, dan menggunakan pakaian-pakaian yang dari mereka semuanya tidak dikatakan haram. Tapi ketika itu buatannya Bani Umayyah, haram, jangan diminum, haram, jangan dimakan. Itu namanya hamaqah, kedunguan yang ada makar di dalamnya, prinsipnya menyimpang di dalamnya. Barakallahu fiik. Mereka sekarang makan dari makanan-makanan orang kufar, buatannya orang kufar, merek dagangnya orang kufar, dimakan sama mereka. Bahkan kehidupan mereka lebih Eropa daripada Timur Tengah yang lainnya. Tidak mengatakan haram, tapi begitu datang dari sebuah tempat yang mereka benci, dikatakan haram. Ini adalah kedunguan penuh dengan makar. Hati-hati. Intinya enggak ada masalah antum makan, antum minum, antum pakai dari barang-barang halal, walaupun datangnya dari orang-orang kafir, apalagi dari kaum muslimin. Ya subhanallah, keyakinan semacam ini barakallahu fikum ya kak melebar. Ini diteruskan, diwarisi oleh ikhwanul muslimin. Dari kalangan orang-orang IM, mereka menyuarakan memboikot produk-produk Amerika. Carrefour, tidak mau. Coca-Cola, tidak mau. Sprite, tidak mau. Seven Up, tidak mau. Semuanya tidak ada. Orang-orang kafir punya. Ya subhanallah, cok mirip Syiah po orang. Mirip-mirip dengan yang namanya orang Syiah. Hati-hati. Yang kedua, Di antara bentuk dungunya orang-orang Rafidhah yang penuh dengan makar. Kata beliau rahimahullah, kaunuhum yakrahuna takallum bilafzil asyarah au fi'lu syai'in yakunu asyarah hatta fil bina' la yabnuna ala asyarati a'midah wala bi asyarati judhu' wa nahwi dzalik. Di antara kedunguan orang-orang Rafidhah, mereka tidak mau melafadzkan kalimat 10. 10 asyarah itu 10. Tidak mau melafalkan angka 10. Anti dengan angka 10. Tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang 10. Sampai pada tingkat tidak mau membangun rumah yang memiliki 10 tiang atau 10 susuk wa usuk yang serba 10, tidak mau. 10 anti. Ini ada apa? Kok sampai pada tingkat angka dibenci? Nah, apa salahnya angka? Mau 1, 2, 3, 10. Salah apa ya? Iya. Masa ada yang mengatakan ini angka kafir? Tidak. Lah angka muslimnya yang mana ya, Pak? Itu perkara yang umum. Digunakan oleh semua manusia. 1, 2, sampai 10, sampai seribuan angka. Tidak ada masalah. Muslim pakai, dan muslim pakai. Tidak ada masalah. Antum menulis sebagai Arab, mau pakai Latin, tidak masalah. Tapi subhanallah, ini orang Syiah Rafidhah ini paling tidak suka, paling benci dengan yang namanya angka 10. Melafalkan 10, tidak mau. Melakukan tindakan yang serba 10, tidak mau. Rumah ada 10 tiang, tambahi lagi, atau bongkar. 10, tidak mau. Kira-kira apa sebabnya ya, Pak? Kok sampai goblok kayak gini? Hah? Ini kan disampaikan kepada orang-orang awam, mikir ini ada apa sih Kristus? Kok angka sampai angka kok dibenci, ngapain? Gitu. Ternyata di balik itu sekali lagi ada makar-makar terselubung. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, li annahum yubghidunal asharah, yubghidunal asharah al mubasharina bil jannah. Dikarenakan mereka benci dengan para sahabat 10 atau 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Barakallahu. Tahu kan? Al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah. Ketika mereka mengutarakan alasannya, bingung mereka. Loh, di antara asyarah itu kan ada sahabat sahabat Ali. Duh, ada sahabat Alinya. Wah, daripada ketahuan belang busuknya mereka, kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Saya enggak mau bilang 10, dikarenakan kami membenci 10 orang sahabat terbaik yang Rasul menyatakan langsung dengan sabdanya mereka adalah ahlul jannah. Membenci sahabat ahlul jannah ya. Naudzubillah min dzalik. Enggak usah dibahas penyimpangannya ya. Sangat penyimpang. Sehingga semua yang serba 10 dibenci, tolak, jangan dikerjakan, jangan mau. Dikarenakan mereka ini. Padahal mereka adalah para sahabat. Sahabat yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lanjut. Nama lagi ikhwan, Abdul bin Auf. Terus Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Waqqas, Abu Umair bin Jarrah. Kemudian Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. 10 orang. Ya. Jangankan 10, orang-orang Syiah Rafidhah dikenal mengkafirkan semua sahabat Al-Muhajirin wal Anshar kecuali beberapa orang yang dikecualikan. Salman al-Farisi, Abu Dzal Ghifari, Miqdad bin Aswad, Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan beberapa yang lainnya. Kalau ya kok 10, hampir semua dikafirkan sama mereka. Barakallahu fikum. Tapi berhubung ada 10 yang disebutkan Rasul dalam sabdanya sebagai sahabat yang terbaik, dibenci 10 sahabat tadi. Dikarenakan jumlahnya 10, tidak suka dengan angka 10. Itu namanya goblok. Eh gitu ya. Sampai tidak suka dengan angka 10. Padahal barakallahu fikum, ini bantahan-bantahannya. Kalau seandainya anggap mereka orang kafir, kata para sahabat yang mulia, ya kan? Anggaplah di dunia ini ada 10 tokoh orang yang paling kafir saat dunia, yang paling kafir, yang paling jahat saat dunia, 10 orang. Keberadaan 10 orang itu tidak kemudian kita benci angka 10-nya. Akhirnya, ya? Ada dosa apa dengan angka 10? Kita lihat. Kalau dia kafir, benci kekufurannya, benci orang kafirnya, bukan angka 10-nya. Nah gitu ya. Nah mereka ini saking gobloknya, ya enggak goblok, goblok plus makar ya kan, sampai membenci angkanya. Itu pun kalau kafir. Lah ini bukan orang kafir, para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ingat, busuknya makar mereka. Di balik kebencian mereka terhadap angka 10, ternyata mereka membenci 10 orang sahabat yang langsung dinyatakan Rasul sebagai ahlul jannah. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengkafirkan semua para sahabat al-muhajiri wal-ansar kecuali beberapa orang yang mereka kecualikan. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Fala haula wala quwata illa billah. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, padahal secara global angka 10 itu secara mujmal, secara global dipuji dalam banyak dalil. Bicara angka ya kawan ya, didapati beberapa ayat, beberapa hadis yang globalnya memuji angka 10. Contohnya ya kawan, terkait dengan bab i'tikaf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam i'tikaf pada berapa? 10 hari terakhir Ramadan. Ya apa ya? Dalam sebuah hadis terkait dengan Zulhijjah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan terkait dengan keutamaan beramal saleh pada 10 awal Zulhijjah, ayyamul asyr. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, amal soleh yang paling Allah cintai ayyamul asr, amal soleh pada hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Anggap apa ya kan? 10. Dalam sebuah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, dan menceritakan Allah memanggil Nabiullah Musa untuk miqat bertemu dengan Rabb-nya, Allah mengatakan وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِأَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. Dan kami mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa selama 30 malam dan kami sempurnakan dengan 10, maka lengkaplah perjumpaan dengan Rabb-nya 40 malam. 30 dengan 10, ada kata-kata 10. Allah mengatakan juga dalam firman yang lain, wal fajr, lanjut, wal fajr, lanjut, walayalin, berapa? 10. 10 dipuji. Itu mujmal dipuji kan. Tapi subhanallah, mereka paling enggak suka dengan angka 10. Ajibnya tadi ya kan, ajibnya dari 10 tadi ada sahabat Ali. Para sahabat Ali, para khalifah, dikurangi sama mereka, dikurangi sama mereka. Berarti aslinya berapa ya Pak? 9. Katanya Syekhul Islam rahimahullah, wa minal ajab annahum yuwaluna lafzat tis'ah wa hum yubghiduna tis'ata minal asyara. فَإِنَّهُمْ يُبْغِضُونَهُمْ إِلَّا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Yang aneh, yang ajib, mereka itu paling suka, Rafidah paling suka dengan lafaz 9. Angka 9. Apa kata mereka? Angka hoki. Angka 9. padahal mereka ini membenci 9 orang dari 10 sahabat tadi. Dikarenakan mereka mengecualikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Allahu musta'an. Gimana ya, kawan? Ini adalah tololnya mereka, dungunya mereka. Namun barakallahu fikum, di balik itu barakallahu fikum ada makar terselubung. Mereka mengkafirkan para sahabat. Keyakinan yang sesat, yang menyimpang, berbuah pada tindakan-tindakan yang tolol. Wallahu musta'an. Yang ketiga, di antara bukti tololnya orang-orang Rafidhah ialah mereka membenci nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Paling benci, paling tidak suka mereka memboikot nama tiga ini, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka membenci siapa saja yang namanya Abu Bakar atau Umar atau Utsman. Jadi kalau ketemu sama sekarang tanya, kamu namanya siapa, Le? Umar. Langsung menunjukkan amarahnya. Sampai sekarang ini tidak mau nama Abu Bakar, nama Umar, nama Utsman. Membenci siapa saja yang punya nama-nama ini. Bahkan tidak mau bermuamalah dengan semua orang yang punya nama ini. Tidak mau. Ya, kelihatan banget makarnya ya. Dikarenakan mereka membenci tiga khalifah yang sangat mulia dalam Islam. Tiga orang yang paling afdal dalam Islam. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dikarenakan kebenciannya sangat, akhirnya merembet kepada semata-mata nama. Nama Abu Bakar tidak mau, Umar dan Utsman tidak mau. Wallahu musta'an. Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwasanya semata-mata nama, walaupun itu namanya orang-orang kafir, selama itu bukan nama khusus orang kafir, ya, tidak masalah dalam Islam kita memiliki nama dengan nama itu. Ingat, selama itu bukan nama khasnya orang kafir. Semata-mata nama, tidak ada masalah kita bernama dengan nama itu. Walaupun di tengah-tengah orang kafir ada yang punya nama dengan nama yang sama. Ingat, selama namanya bukan nama khasnya orang kafir. Enggak ada masalah ya. Dulu di zamannya para sahabat ada orang yang bernama Walid. Tapi dari kalangan kaum musyrikin ada juga yang namanya Walid. Walid yang sahabi, anak. Walid yang kafir, bapak. Namanya Al-Walid Ibn Al-Walid. Podo walite. Ya, sama-sama Walid. Tidak ada masalah. Walaupun di tengah-tengah orang kafir, ada yang punya nama Al-Walid, dan dia orang yang paling kafir. Barakallahu fikum. Di tengah sahabat, ada orang yang bernama Amr. Seperti Amr Ibnu al-As, sahabiyun jalil. Di tengah-tengah orang-orang musyrik ada juga yang namanya Amr. Seperti Amr Ibnu Hisham. Siapa dia, Yafan? Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Orang yang paling kafir, Fir'aunnya umat ini. Yang ada masalah. Sama-sama nama enggak ada masalah, bukan semata-mata di tengah-tengah orang kafir ada yang punya nama Amr. Jangan pakai nama Amr. Orang kafir punya nama Walid, jangan pakai nama Walid. Orang kafir punya nama Khalid, jangan nama Khalid. Ada ya, Pak? Di tengah-tengah sahabat ada orang yang bernama Khalid Ibnu Sa'id Ibnu Al-As. termasuk as-sabiqun al-awwalun. Di kalangan musyrikin ada yang namanya Khalid ibn Sufyan al-Hudzali. Banyak gitu. Jadi semata-mata orang kafir memiliki sebuah nama, dan nama itu bukan nama khasnya mereka, gak ada masalah bagi kaum muslimin untuk bernama dengan nama itu. Tidak diharamkan, hanya semata-mata yang kafir punya nama yang sama. Ingat kaidnya, selama nama itu bukan nama khasnya orang kafir, gak ada masalah ya. Nah, kalau nama khasnya orang kafir, jangan. Hah? Seperti mereka punya nama Robert, ya itu jangan punya nama Robert, itu khasnya mereka, jangan. Itu jelas ya, tasabuh dengan mereka ya kan, nama khasnya mereka. Apalagi mereka punya nama John, ya gitu, John gitu ya, J-O-H-N, John. Ya itu jangan punya nama John. Hah? Apa? Michael. Lain, itu dari kata-kata Mikael. Yang lain. Hah? Ada orang kafir punya nama apa? George, Georgie, George, gitu ya. Antum punya nama George, gitu. Jangan. Itu nama yang jelas-jelas khasnya mereka. Tapi kalau nama-nama yang umum dipakai, dia punya nama Hafid, yang itu dikit David, gitu ya. Antum kasih nama Hafid, jangan David. Hah? Kita punya nama Yunus, dia dibikin Yohanes. Kamu punya nama Yunus, jangan Yohanes. Kita orang punya nama Ibrahim, dia punya nama Bram. Jangan Bram, Ibrahim. Paham ya? Intinya, kalau nama-nama tadi bukan nama-nama yang khasnya orang kafir, semata-mata mereka punya nama itu, bukan berarti haram untuk kaum muslimin. Itu kafir ya, ikhwan ya. Itu kafir. Apalagi ini namanya nama-nama muslimin, bukan semata-mata muslimin. Ini namanya sahabat yang mulia, tiga orang sahabat yang terbaik, tiga orang terbaik umat ini. Jelas gak ada masalah antum punya nama Bakar Siddiq, Umar, Uthman. Yang mengharamkannya hanya Rafidah, dikarenakan kebencian mereka kepada tiga orang sahabat yang mulia ini. Dungu, tolol, dikarenakan busuknya akidah mereka. Allahul musta'an. Dan yang ajib ya ikhwan, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, itu anaknya banyak. Dan diantara nama daripada anak-anaknya Nabi Nabi Thalib, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Abu Bakar. Barakallahu fiikum. Itu yang ajib. Mereka Syiah mengaku-aku menolong atau sebagai pengikutnya atau pembela atau mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tapi menyelisih beliau sampai pada pembahasan semacam ini. Barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Inilah orang-orang Syiah Rafidhah. Sebaliknya, kalau ada orang yang punya nama Ali, Hasan, Husain, Ja'far, dan semisalnya, dimuliakan sama mereka. Ya. Nah, dimuliakan sama mereka. Padahal, ajibnya, banyak dari kalangan Ahlus Sunnah punya nama-nama tadi. Ya apa ya? Ahlus Sunnah ada gak namanya Hasan, Husain? Banyak. Ali, Ja'far. Nah, banyak. Itu gobloknya mereka. Hah? Allahul musta'an. Membenci nama Abu Bakar, Umar, Uthman, dikarenakan benci tiga orang sahabat ini pada Ahlus Sunnah. Akhirnya membenci semua nama yang terkait dengan tiga orang ini. Padahal sahabat Ali, anak-anaknya punya nama-nama seperti itu. Mereka memuliakan nama Ali, Hasan, Husain, Ja'far dan semisalnya. Padahal banyak dari Ahlus Sunnah yang mereka benci selama ini juga punya nama-nama seperti itu. Allahu musta'an. Sekedar nama ya, Ikhwan, luar biasa. Ini di antara bentuk dungunya orang-orang Rafidhah. Sekali lagi, semuanya dikarenakan kebusukan akidah mereka, membenci para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang berikutnya, yang lebih goblok lagi, yang lebih dulu lagi, dan masih berkaitan dengan akidah mereka yang rusak, berkaitan dengan Imam Mahdi mereka yang dinanti-nanti, Al-Mahdi Al-Muntabar versi Syiah. Anda harus tahu, orang-orang Rafidhah itu meyakini ada imam mereka yang paling terakhir disebut dengan Al-Imam Al-Ma'sum Al-Mahdi Al-Muntabar yang dinanti-nanti. Mereka mengatakan Imam Mahdinya ini raib. Namanya prinsip ghaibubah. Raib. Jadi kata mereka Imam Mahdi mereka itu terlahir. Setelah lahir enggak ada yang tahu, tahu-tahu dia ghaib. Raib. Ghaibubah yang pertama enggak lama, beberapa tahun, tahu-tahu muncul. Dan yang tahu hanya 1-2 orang dari orang dekatnya yang telah mati setelah itu. Kemudian raib lagi sampai sekarang ini. Namanya ghaibubatul kubra. Keraiban terbesar. Raib. Mereka ini macam-macam ikhtilaf. Masing-masing wilayah, masing-masing daerah meyakini memiliki tempat persembunyian Al-Mahdi Al-Muntawar yang mereka sebut dengan Mashhad. Apa dibilangkan petilasan ya bisa, pusara ya terserah, monumen ya monggo, Al-Mahdi namanya Mashhad. Ada yang mengatakan Al-Mahdi Al-Muntawar itu tempatnya di Irak, di sebuah gua namanya Sirdab, di sebuah gua, di sebuah tempat yang namanya Samirra, di wilayah Irak, di wilayah Baghdad, di situ, di gua situ. Ada lagi yang mengatakan onda, tempat yang lain, masyahid kathirah. Masing-masing wilayah mengaku ada tempat petilasan atau tempat pusara persembunyian Al-Mahdi Al-Muntazar. Gobloknya ikhwan, di setiap gua-gua tadi itu mereka selalu mempersiapkan kendaraan. Buhu adalah kuda-kuda kendaraan. Nah sekarang mungkin mobil gitu ya. Dipersiapkan di mulut gua. Dan selalu ada yang menanti, menunggu di situ. Dan yang menunggu selalu dengan peralatan perang. Dulu pedang, mungkin sekarang prajurit. Sampai pada tingkat yang menunggu ini barakallahu fikum tidak sholat. Kenapa? Khawatir lagi sholat keluar Al-Mahdinya itu. Jadi kalau lagi sholat keluar Mahdinya, dia tidak bisa mengkhidmatnya, tidak bisa memuliakan dan mengagungkannya. Luput fadilah besar. Sehingga enggak diem terus tubuh itu. Ya memang mereka enggak pernah sholat ya. Wallahul musta'an. Itu disebutkan sama Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Anda bayangkan, itu gua isinya kosong, lompong. Al-Mahdi mereka fiktif ya, enggak ada. Ditunggui dengan kendaraan, nanti begitu keluar naik kendaraan, disiapkan peralatan perang, jihad. Kata mereka, tungguin, ada yang nungguin terus, diem, gak selat sholat, khawatir keluar Al-Mahdinya. Gobloknya lagi, orang-orang yang di sekitar situ selalu memanggil-manggil Mahdi. Ya Mahdi ukhruj, ya Maulana ukhruj, wahai Al-Mahdi keluarlah, wahai Maula kami keluarlah. Tiap hari, ya Maulana ukhruj, ya Maulana ukhruj, gitu ya kawannya. Stres. Lebih goblok lagi, bukan di situ. Di tempat-tempat yang jauh, mereka menghadap ke arah timur, ke arah Baghdad, ke arah gua Sirdab tadi itu, sambil manggil dari jauh, ya Mahdi ukhruj, ya Maulana ukhruj. Dan parahnya, mereka melakukannya ketika sedang umrah atau sedang haji. Melakukannya di Mekah dan di kota Madinah. itu rutunnya kan. Mereka biasa tempatnya itu dekat dengan masjid Baqi, dengan kuburan Baqi. Merombol banyak di malam hari biasanya kan. Itu menghadap ke arah timur, ke arah Baghdad sambil manggil-manggil, ya Maulana ukhroj, ya Maulana ukhroj, ya Maulana ukhroj, wahai Maula kami keluarlah, keluarlah, keluarlah, kok gak betul-betul ini, keluarlah, keluarlah, ya gak bakal betul sampai kiamat, goblok. Ya itu ya, loh, itu disebutkan sama beliau, saya gak ngarang, saya hanya menyimpul supaya gak semua terbaca. Saya terjemahkan langsung dari kalam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Harakulah itu. Lebih hebatnya, mereka lakukan itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Berarti kenapa, Ivan? Tidak semata-mata goblok. Ada sesuatu yang mereka simpan makan. Ritual-ritual yang semacam itu, tapi ritualnya orang-orang goblok. Harakulah itu. Allahul musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Katanya Ibnu Taimiyah tarahimahullah, kalau seandainya Imam Mahdi itu ada di situ, enggak usah dipanggil-panggil, kalau sudah waktunya keluar ya keluar. Ya apa ya? Kalau Allah mengizinkan dia keluar, kalau ada apa ya? Ya bakal keluar, mau dipanggil, mau enggak dipanggil, ya bakal keluar kalau ada orangnya. Kan gitu ya? Barakallahu fikum. Dan kalau betul itu adalah Al-Mahdi Al-Muntabar, Imam Mahdi versinya Al-Sunnah, ya kan? Imam Mahdi, dan dia keluar, Allah pasti akan membantunya, Allah pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya, memenangkan dia atas musuh-musuhnya. Tidak perlu kemudian ditaruh di mulut gua tadi itu ada dua himar, dua kuda, tangkap dengan pasukan bersenjata. Siapa? Allahul Musta'an. Intinya pula ya, di situ ada unsur kesyirikannya. Mereka memanggil-manggil makhluk Allah yang lemah, meminta-minta tolong kepada makhluk yang lemah untuk segala urusan mereka. Itu merupakan syirkun akbar. Du'a'u man la yastajibu lahu du'a'u. Berdoa kepada orang-orang yang tidak mungkin mengijabai doanya dia. Yang namanya patung, yang namanya patung ada wujudnya, ya apa ya? Berhala, patung ada wujudnya. Ya wujudnya patung, entah patung, entah pohon keramat atau bentuk keramat, ada wujudnya. Ketika ada seseorang yang manggil-manggil batu, wahai batu tolong saya, wahai batu tolong saya, wahai batu tolong saya, wahai batu keluarlah, semua masyarakat bojong akan mengatakan itu orang sinting, ya apa ya? Yang nggak usah bocor, ya, semua siapa mengalami begitu. Ini orang ngapain? Tahu-tahu, hey, batu, tolong aku. Ini batu, diambil buang juga nggak bakal macam-macam. Padahal batu itu ada, gitu ya. Ada wujud batunya, ada wujud berhalanya, ada wujud pohon keramatnya. Itu aja dikatakan ahmak, dikatakan bodoh, dikatakan tolol. Bagaimana kiranya dengan orang yang memanggil-manggil sesuatu yang fiktif, yang enggak ada wujudnya. Ya Mahdi keluarlah, wahai Maula keluarlah. Lebih goblok lagi. Ya apa ya? Coba diam. Ya apa ya? Ayo. Berdoa memanggil-manggil minta bantuan sesuatu yang ada wujudnya. Batu keramat, pohon keramat, dan yang lain-lainnya. Itu syirik. Syirkun akbar. Membuat pelakunya keluar dari Islam, apalagi memanggil-manggil sesuatu yang sifatnya fiktif, minta tolong yang sifatnya fiktif. Lebih goblok lagi ya Ikhwan, barakallahu fikum. Katanya Syekhul Islam, hadza ma'a anna al-asnama mawjudah. Ini padahal patung itu ada wujudnya. Dikatakan syirik, dikatakan bodoh. Wa kana yakunu fi ahyan syayatin tatara'a lahum tukhatibuhum. Terkadang di pohon-pohon tadi atau di patung-patung tadi ada setannya, ya kan. Setan yang kadang ada penampakan-penampakan setannya, bincang-bincang dengan mereka. Itu jin. Beliau mengatakan wa man khataba ma'duman kanat haluhu aswa min hali man khataba mawjudan wa in kana jamada. Seseorang yang mengajak bicara al-ma'dum, mengajak bicara orang yang fiktif, maka tentunya keadaan dia lebih parah dibandingkan dengan orang yang mengajak bicara sesuatu yang ada wujudnya walaupun benda mati. Itu fiktif, ingin ada wujudnya. Atau ngajak ngomong apa namanya, botol aqua ini, mas botol, misalkan, paham ya? Apa deh Pak? Ngomong, mas botol, kamu kok warnanya gini sih? Orang yang lihat, ini orang senting ini. Ya apa ya? Ada tololi. Padahal ada wujudnya. Bisa tuh bayangkan, tahu-tahu dia manggil-manggil yang fiktif. Mahdi, wahai Mahdi. Tambah parah keadaannya. Barakallahu fikum. Lalu mengatakan di sini, faman da'al muntadhar, kata beliau. Faman da'al muntadhar, alladhi lam yakhluquhullahu ta'ala, kana dalaluhu a'zam min dalali ha'ula. Maka orang-orang Syiah Rafidhah yang memanggil-manggil, mengajak bicara al-muntadhar, kata mereka, sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan dia, fiktif, maka kesesatannya, penyimpangannya lebih besar dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan kaum musyrikin yang mengajak bicara berhala-berhalanya. Sudah idiot, sudah goblok, sudah dungu, sesat lagi, syirik lagi. Sehingga bukan semata-mata kedunguan, tapi dikarenakan adanya kerusakan pada akidah mereka, pada apa namanya tauhidnya mereka, barakallahu. Fallahul musta'an. Lanjut. Lanjut. Paham ya? Nah, tadi yang mereka ini mau bikin sekian banyak masyhad. Itu baru sirdab. Belum lagi tempat-tempat yang lain yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian al-muntadhar. Saya langsung ingat ya. Beberapa waktu yang lalu, cukup lama ya, mungkin beberapa bulan yang lalu, kita orang mendapatkan screenshot WhatsApp, tentunya video. Video itu di dalamnya barakallahu fikum sedang di syuting proses dan saat atau detik-detik keluarnya al-muntadhar tadi. Jadi mereka mengatakan sudah pernah keluar. Jadi di sebuah tempat kayak pintu besar gitu ya. Di sekitarnya banyak orang. Banyak pasukan prajurit, warnanya putih, hijau. Sorot pintu tadi ya, yang gitu. Tiba-tiba pintunya terbuka. Enggak sendiri. Nampak kayak lorong. Kayak gua gitu ya Pak. Tiba-tiba lama ada bayang-bayang besar muncul. Tiba-tiba muncul seseorang. Ini ya, seseorang besar, gendut, pakai jubah gelap, kemudian pakai imamah hijau, tapi mukanya ditutup. Datang sampai di mulut gua dia begini, kayak orang bicara gitu, gini dia. Itu disambut oleh pasukan tadi itu, terus memberikan semacam lipatan kain apa gitu ya, dikasih sama dia, terus dikenakan oleh seseorang. Sudah, kemudian dia baik lagi. Setelah dia begini baik lagi ke gua tadi, kemudian ditutup pintunya. Di proses al-muntadhar keluar dari guanya. Ini menyesatkan ya, ingin membuktikan al-muntadhar mereka bukan fiktif, ada orangnya tuh kelihatan, tapi dikatakan belum masuk waktunya keluar, baik lagi. Nah gitu ya, ditutup mukanya, dikarenakan belum waktunya untuk melihat. Belum-belum melihat. yang paling menyesatkan ketika dia memberikan sesuatu kepada orang tertentu. Jangan-jangan ini wakilnya Al-Muntadhar tadi. Allahul Musta'an. Anu kalau lihat fotonya ini goblok, goblok, goblok. Allahul Musta'an. Jadi seakan-akan mereka tahu kapan keluarnya, disorting sorotnya. Allahul Musta'an. Ala kulli hal, itu kegoblokan mereka yang luar biasa. Tapi bukan semata-mata bodoh ya, tapi betul-betul di dalamnya penuh dengan akidah yang busuk. Kesyirikan-kesyirikan akbar yang ada pada mereka, na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, di antara kebodohan mereka, kedunguan orang-orang rafidhah, barakallahu fikum, mereka membuat semacam replika atau menunjuk sebuah hewan atau benda mati, benda padat, digambarkan bahwasanya benda ini, hewan ini, replika ini, replika orang-orang yang mereka benci selama ini. Mereka benci sama siapa ya, Pak? Para sahabat. Yang paling mereka benci siapa ya, Pak? Abu Bakar wa Umar. Dari kalangan wanita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Saking bencinya muncul yang namanya hamaqah, yang namanya kedunguan. Mereka ini punya ritual, barakallahu fikum, namanya ritual penyiksaan Aisyah. Mereka mengambil seekor kambing betina. Mereka yakini kambing ini adalah Aisyah. Terkadang mereka juga mengambil seekor unta, terutama unta yang berwarna merah, hamra, sebab Aisyah dijuluki dengan Humaira. Ya. Mereka yakini ini adalah Aisyah, jelmaannya Aisyah. Lalu mereka mencabut-cabut rambut hewan tadi hidup-hidup. Dicabuti, disiksa, dianiaya, dicincang-cincang, mengekspresikan bencinya mereka dengan mengatakan ini adalah ukubah di Aisyah, hukuman bagi Aisyah. Barulah ingat Rafidah mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, dan mereka meyakini sama kayak kaum munafikin, menuduh Aisyah selingkuh. Nauzubillah min dzalik, kufur dengan Al-Qur'anul Karim yang mensucikan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka juga membuat semacam sebuah benda bulat, maksudnya kayak perut gitu ya, kawan, ya, yang dipenuhi dengan minyak samin dalamnya gitu ya, kawan. Kemudian mereka tusuk-tusuk barang tadi sehingga mengucurkan minyak samin yang di dalamnya. Mereka berbondong-bondong berebutan untuk meminum minyak samin tadi itu. Mereka mengatakan ini adalah perutnya Umar. Kami telah merobek-robek perutnya Umar dan meminum darahnya Umar. Bayangkan ya, kawan. Padahal dipikir sebuah bulat kayak perut, dikasih minyak samin, ditusuk, minum minyak samin. Katanya minum darahnya Umar. Kami berurusan mengadakan ritual membelah perutnya Umar. Allahul Musta'an. Gimana ya, kawan? Kalau seandainya ya kan, di masyarakat Bojong sini, ada seseorang tahu-tahu di tengah lapang ada pisangnya gitu ya, pisang gitu, tahu-tahu dia histeris teriak-teriak membawa parang gitu, pisangnya pukul-pukul, gitu. Bawa kenapa? Ini Aisyah, gitu. Kira-kira orang apa ya, Pak? Coba diem. Iya, semua sepakat mengatakan orang gila. Memang mereka orang gila ya, Pak? Itu gedebok. Atau memang pohon pisang ya, itu kedepok, itu pohon pisang. Memukul-mukul itu aja dikatakan orang gila. Ini yang dijadikan sebagai targetnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Aisyah ummul mu'minin. Ini kufur ya ikhwan. Yang dijadikan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Kufur ya ikhwan. Bahkan mereka ini memuliakan, menyanjung-nyanjung pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang kafir itu, yang majusi itu, bittifaqil muslimin, disanjung-sanjung, dimulia-muliakan, dikarenakan membunuh Umar. Mereka juga biasa berlehonya, kalau membuat roti itu kan diputar itu, ada semacam gilingan yang putar gitu ya, ya. Nanti mereka bentuk roti, adon roti di situ. Nah, yang membuat muter-muter itu, Evan, itu dibikin himar. Dua keledai yang dipakai untuk muter-muter supaya gilingannya ikut muter, mereka bikin roti. Mereka ini menamai dua himar itu dengan Abu Bakar wa Umar. Nauzubillah. Ini pelecehan, penghinaan ya. Sebagian mereka dalam rangka untuk melecehkan dua sahabat ini, di kaki yang paling bawah, telapak kakinya ditulisi Abu Bakar Umar. Injek-injek gini. Abu Bakar Umar. Marah-marah. Yang lebih lucu lagi, yang lebih goblok lagi, Evan. Penguasa mereka ketika mendapati ada rakyatnya yang di kakinya itu ada tulisan Abu Bakar Umar dipanggil. Dipanggil, disuruh telanjang kaki, disiksa kakinya itu. Siksa, disiksa dengan keyakinan menyiksa Abu Bakar wa Umar. Kaki yang ada tulisan Abu Bakar wa Umar. Siksa, dipukuli, aku akan terus pukuli sampai hancur kakinya kamu ini. Dikarenakan aku ingin menghancurkan Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillah min dzalik. Ini dari sini ya, Ikhwan ya. Saya terjemahkan langsung supaya cepat. Itu namanya kegoblokan, kedungungan, ketololan. Tapi ingat, bukan semata-mata orang tolol, di dalamnya terdapat akidah yang busuk, mengkafirkan para sahabat, menghinakan para sahabat, melecehkan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahkan sahabat yang paling afdal, bahkan istrinya Rasulullah SAW. Itu namanya tikapan langsung kepada Rasul, tikapan langsung kepada Al-Qur'anul Karim yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kufur ya. Itu namanya kedunguan, sifat dungu yang menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran, kesyirikan, penyimpangan dan yang lain-lainnya. Barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam setelah membawakan poin-poin di atas, kata beliau, ma'lumun anna uqubat ad-dawab al-musammat bidhalika wa nahwihi hadha al-fi'la la yakunu illa min fi'li ahmaqin nasi wa ajhalihim. Perkara yang maklum, menyiksa hewan-hewan yang dikasih nama-nama seperti itu, hewan dikasih nama Aisyah, hewan dikasih nama siapa, disiksa dengan cara-cara semacam itu, tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang paling dungu, yang paling goblok, yang paling jahil. Lu mengatakan, memberikan gambaran ya, kawan. Fa'inahu minal ma'lum anna lau aradna an nu'akiba Fir'aun wa Aba Lahab wa Aba Jahl wa ghairahum mimman thabata bi ijma'in annahum aghfaru an-nas mithla hadhihi al-'uqubah lakana hadha min a'zami al-jahl bi anna dhalika la fa'idata fihi. Perkara ini maklum ya, kan? Seandainya kita ingin menghukum Fir'aun, ingin menghukum Abu Lahab, ingin menghukum Abu Jahal, dan orang-orang lain yang disepakati oleh para ulama, mereka adalah orang yang paling kafir. Sepakat? Paling kafir. Kita hendak menghukum mereka dengan cara semacam itu. Kita cari anjing, turisi, Fir'aun. Langsung antum siksa itu anjing sampai mati. Ngapain, Pak? Ini menghukum Fir'aun. Antum jadi monyet. Monyetnya kamu tulisi Abu Jahal. Antum hukum itu monyet, kamu pukuli, kamu sih sampai mati. Pak, apa itu, Pak? Saya lagi membunuh Abu Jahal. Nah, gitu ya. Itu misal. Kira-kira orang mengatakan antum tahu apa ya, Pak? Orang goblok, orang senewa. Kata beliau, lakana hadza min a'dhabil jahl. Tentu tindakan tadi adalah kebodohan yang paling besar. Kadang-kadang ada faedah. Itu terkait dengan orang yang paling kafir. Lah ini terkait dengan orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bodoh, jahil, goblok, dumu, tolol, tapi penuh dengan makar dan akidah yang busuk para pelafid dari mereka. Allahul musta'an. Ya Allah, cedera orang awam. Antum lagi benci, lagi jengkel sama Pak Fulan. Ya urusan dunia barangkali, tangan atau apa gitu ya, jengkel kamu. Antum nangkap tokek di jalan sana itu, itu tokek itu kamu pukuli, kamu teriak-teriak sampai nyebut-nyebut namanya Pak Fulan. Ini Pak Tokek. Mas, kamu injek segala macamnya. Wah, heboh orang kamu. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Pak, ada apa? Kenapa Pak Tokeknya, Pak? Saya lagi jengkel sama Pak Fulan. Tokek ini yang telah Pak Fulan. Aku pukuli dia biar mabus. Antum bilang, mikir. Ya apa ya? Allahul musta'an. Karewada, tidak usah pakai dalil. Itu ada tindakan-tindakan jahil, tindakan-tindakan ahmak, hamakah, wadih. Tapi dikarenakan itu terkait dengan orang-orang mulia, sekali lagi menunjukkan akhir yang busuk, makar yang busuk terhadap Islam wal muslimin. Sehingga Rafidah bukan muslim ya Ikhwan. Rafidah kufar. Para ulama sepakat Rafidah adalah orang-orang kafir. Masya Allah. Yang berikutnya, masya Allah, jam 5 kurang 20 menit. Di stop jam 5 ya. Gak apa-apa kan? Iya, maksudnya gak pakai istirahat. Maksudnya gak pakai mandi. Yang berikutnya ya. Dan ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Sebab poin yang satu ini ternyata tidak hanya pada orang Syiah Rafidhah, tapi menyebar di seluruh penjuru dunia. Tidak sadar kalau ternyata itu juga perbuatannya orang-orang Rafidhah. Yang berikutnya kata Syekhul Islam, wa min hamaqatihim iqamatul ma'tam wan niyahah ala man qad qutila min sinina adidah. Dan termasuk kedunguan mereka, mereka mengadakan perayaan-perayaan kematian, namanya maktam, kumpul-kumpul dalam rangka untuk memperingati hari mati. Wan niyahah, dan melakukan ratap tangis. ratap tangis atas seseorang yang telah terbunuh sekian puluh tahun lamanya, sekian ratus tahun lamanya, sekian ribu tahun lamanya. Tentu yang dimaukan oleh Syekhul Islam adalah Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka biasa melakukan arba'iniyat atau arba'inat, memperingati 40 hari kematian Husain bin Ali. Mereka mengatakan Husain bin Ali itu meninggal dunia tanggal 1 Dzulhijjah. Jawab Muharram, 1 Muharram. Kalau saya ikhwannya. Mereka hitung diperkirakan tanggal 10. Oh, 1 Dzulhijjah. Kemudian mereka melakukan perayaannya pada tanggal 10 Muharram. Jadi ketika kaum muslimin melaksanakan puasa Tasu'a, puasa Asyura, mereka melakukan acara-acara namanya arba'iniyat, dzikroyat Husain. Karaklah itu. Di situ mereka melakukan ritual-ritual yang begitu dungu. Mereka melakukan ratap tangis. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga memiliki tembok ratap tangis. Mereka juga meratap dan menangis di tempat-tempat suci mereka, di Karbala, dan di tempat-tempat mereka mengadakan ritual. Meratapi kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib, diadakan peringatan dan segala macam, 40 hari mengenang masa kematian Husain, namanya arba'iniyat. Pada saat itu mereka melukai diri-diri mereka sendiri dalam rangka merasakan kepedihan Husain, merasakan perjuangannya Husain. Yang belum tahu ya Pak, mereka memukul, kalau dulu menggunakan apa namanya cambuk dan segala macam di punggung-punggung mereka, sekarang mereka juga demikian menggunakan pedang. Mereka mencacah-cacah melukai punggung-punggung mereka, dada-dada mereka, kepala-kepala mereka berdarah-darah. Yang laki-laki kemudian buka bajunya, semuanya berdarah-darah. Ini adalah mengenang perjuangan Husain. Yang perempuan tidak mau kalah juga demikian, kita acah-acah ininya, saya berdarah. Coba Evan. Yang goblok lagi Evan, anak-anak kecil, bayi-bayi dicacah kepalanya Evan, berdarah-darah. Itu namanya ritual Asyura dzikroyat Husain arba'iniyat. Allahul musta'an. Ini kata Syekhul Islam termasuk min hamaqatihim, termasuk kedunguan mereka. Barakallahu fikum. Dari sisi telah meninggal dunia orang-orang yang lebih afdal daripada Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Husain cucunya Rasul SAW, seorang yang mulia, sahabiyun jalil, ahlu jannah. Telah meninggal dunia orang yang lebih afdal daripada Husain, yaitu bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang juga mati terbunuh, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Tapi tidak ada satupun dari kalangan kaum muslimin yang melakukan zikroyat Ali atau maktam niyaha, ratap tangis kematian Ali. Tidak ada pula seorang pun yang kemudian melukai tubuhnya, punggungnya, dadanya, kepalanya karena kematian Ali. Telah wafat orang yang lebih afdal daripada Ali, para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan muslimin yang melakukan ya semacam itu. Kalau zikroyat ada murudan, tapi dengan ritual-ritual melukai dirinya, punggungnya, kepalanya dan segala macamnya, tidak ada itu. Barakallahu fiikum. Yang ada hanya pada Husain. Itu menunjukkan hamaqah, jahil, makar. Barakallahu fiikum. Mereka bersembunyi di balik Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di sisi yang lain barakallahu fikum, itu tidak hanya melanggar syariat. Yang namanya niyahah, ratap tangis orang yang telah mati, itu dilarang dalam Islam. Apalagi yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dikecam dalam Islam. Tindakan yang dikecam dalam Islam barakallahu fikum. Allahul musta'an. Tidak ada yang melakukan semacam ini kecuali haulal rafidah. Hanya orang-orang rafidah saja. Al-humqa, orang-orang yang dungu barakallahu. Sehingga mereka jatuh dalam tindakan niyahah yang diancam dalam Islam. Disebut dalam dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam, "Innan na'ihata idza lam tatub qabla mautiha fa innaha talbasu yawmal qiyamati dir'an min jarab wa sirbalan min qatrin." Sesungguhnya perempuan atau seseorang yang bertangis yang niyahah, bila dia belum bertaubat sebelum kematiannya, maka dia nanti di hari kiamat akan dikasih pakaian dir', baju besi dari jarab, besi yang meleleh yang menganga. Wallahul musta'an. Sehingga seperti yang disebutkan di awal oleh ikhwan barakallahu fikum, tindakan-tindakan mereka ini penuh makar, penuh kebusukan akidah, penuh kerusakan-kerusakan tauhid, tindakan-tindakan bodoh yang justru menunjukkan kufurnya mereka. Yang semacam ini ikhwan, orang yang berakal cerdas tidak mungkin ikut dengan mereka, tidak mungkin gabung dengan mereka. Tapi mereka ini ya, para ikhwah barakallahu fikum, mereka memolesnya dengan sisi-sisi yang lain, menyebutkan fadilahnya Husain, keutamanya Husain dan segala macamnya. Insyaallah Husain punya keutamaan ahlul jannah ya kan. Setelah itu kemudian digiring untuk memuliakan Husain terus sampai kepada peringatan kematian Husain, terus sampai kepada ritual melukai wajah-wajah mereka atau kepala-kepala mereka barakallahu. Semacam ini seperti yang saya sebutkan di awal ya ikhwan, dilakukan oleh banyak kaum muslimin sekarang ini, terutama yang dari Indonesia Raya ini ya ikhwan. Perayaan-perayaan kematian 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, haul tiap tahunnya, itu semuanya tasyabuhnya dengan orang-orang Syiah Rafidah. Wallahul musta'an. Walaupun belum ada dan tidak ada ya, sepengetahuan kita barakallahu fikum, dari kalangan mereka-mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mengadakan peran semacam itu, yang ditambahi dengan memukul-mukul, melukai tubuh mereka dalam rangka untuk memperjuangkan atau mengagungkan orang yang mereka hauli. Yang berbuat demikian hanya satu, hanya orang-orang Rafidah sepanjang sejarahnya kaum muslimin, dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang, yang berbuat demikian hanya Rafidah dan hanya terkait dengan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Bahkan sebagian mereka ya ikhwan tidak mau menggunakan sebuah ranting, namanya ranting at-tarfa, khasyabut tarfa, kayu atau ranting tarfa, nama sebuah pohon di sana, tidak mau menggunakan kayu itu sebagai bahan bakar karena mereka meyakini darah Husain itu muncrat gitu ya, tumpah pada pohon torfa tadi. Mereka tidak mau kemudian menggunakannya sebagai kayu bakar. Yang ada masalahnya semua kayu, enggak ada masalah ya Pak. Kalau itulah mereka, orang yang sangat dungu, orang yang sangat jahil, orang yang sangat goblok. Tapi sekali lagi, bukan semata-mata kedunguan ya Pak. Ini bukan semata-mata sesuatu yang melanggar muru'ah, bukan menunjukkan sesuatu yang akalnya error semata, bukan. Tapi Rafidah memang betul-betul dikarenakan akidah yang rusak, penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid, penyimpangan prinsip, dan dikarenakan kebusukan-kebusukan akidah mereka dan kekufrannya mereka barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam, beliau menyatakan wahamaqatuhum yatul wasfuha, la yahtaju ila antung qalafi isnad. Kebodohan, kedengungan mereka sangat panjang, sangat banyak, panjang bersifatnya. Tidak perlu lagi dinukil pakai sanad. Saking seringnya mereka berbuat, saking gamblangnya, saking parahnya. Semua muslimin yang punya akal sehat akan mengingkarinya, para khalifah. Namun perlu mengingatkan di sini, walakin yang bagi ayu'lam ma'ahada annal maksud annahum min dhalika zamanil qadim yasifuhumun nasu bimithli hadha min ahdi tabi'in wa atba'ihim. Tapi perkara penting yang harus diketahui adalah maksud dari menguraikan poin-poin tadi, semenjak zaman dahulu kala orang-orang atau kaum muslimin sudah mensifati orang-orang rafidhah dengan hamaqah, dengan kedunguan, semenjak zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in, zamannya Syafi'i atau yang meriwayatkan dari Syafi'i atau Malik bin Mirwal dari dan juga anaknya, imam tabi' atau tabi'ut tabi'in, semenjak zaman dahulu kala sudah disifati sebagai sekte yang paling goblok, yang paling dungu, yang paling tolol, yang memiliki sekian banyak tindakan-tindakan bodoh tapi makar yang busuk ada di dalamnya, barakallahu fiikum. Maka perlu disampaikan dan dijelaskan kepada kaum muslimin tentang kebusukan-kebusukan rafidhah ini, barakallahu fiikum, dan hamakah-hamakah yang ada pada mereka, supaya mereka jangan sampai terlena dan terpesona dengan penampilan Syiah rafidhah yang semakin lama semakin menjadi-jadi dan semakin merasa kuat, para pelaku. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, oleh karena keterangan beliau ini, ya ikhwan, orang-orang Syiah rafidhah paling benci dengan Ibnu Taimiyah. Kitab ini Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalam Syiah wal Qadariyah, buku khusus untuk membedah semua akidahnya kaum Syiah, semuanya satu persatu, 8 jilid, tarakallahu fikum. Ini buku beliau, dan mereka tidak bisa membantah ulang Ibnu Taimiyah. Ini kitab bantahan kepada sebuah kitab yang ditulis oleh tokoh Syiah. Nah, dibantah oleh satu persatu dengan ilmiah, panjang lebar ilmiah. Di mukadimahnya dijelaskan poin-poin tadi, keserupaan rafidhah dengan Yahudi, dijelaskan tentang hamaqatuhum, kedunguan-kedunguan mereka, dan mereka tidak bisa balas. Sehingga yang ada adalah kebencian, sangat dan berusaha untuk menggambarkan kepada kaum muslimin tentang Ibn Taimiyah di sosok yang keras, yang radikal, yang ekstrim, segala macamnya, barakatikum, yang dimakan oleh orang-orang yang selain mereka, dari saudara-saudara mereka sendiri, kalangan sufiyah, barakallahu fikum, yang antipati kepada dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini secara global yang bisa disampaikan pada kesempatan saudara-saudari. Sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5. Kita istirahat sejenak, ya. Enggak apa ya? Persiapan nanti pada maghrib diteruskan sebentar sampai isya. Pada Isya teruskan lagi. Tanya jawab. Kalau ada yang tanya dijawab, kalau enggak ada selesai tadi. Barakallahu. Naam, wallahu taala alam bisawab. Sementara demikian, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hadirakum.